Pagi-pagi sebelum sekolah online mulai, siapin yang yummy dulu. So Yummy Gelas. Banyak kenyal. Nyal-nyal. Rasain bawang favoritku. Sampai besok, Bu Guru. Kelar sekolah online, waktunya So Yummy Gelas lagi. Nyobain rasa basa sapi, ah. Wow, toppingnya keras-keras. Kalau sore-sore lapar, So Yummy Gelas lagi. Mau rasa situ ayam, mah. Buahnya, yummy. Yum. Kapanpun mereka lapar, ya So Yummy Gelas baru. Tinggal seduh air panas di gelas dan tunggu 2 menit, jadi deh. So Yummy cuma 1000 dan baik untuk anak karena kaya serat dan protein. Nambah So Yummy Gelas. Mau yang yummy? Ya So Yummy Gelas. Dari Wings.